Di malam yang romantis ini, tuh kau dan aku, tetapi di kau bagaikan air yang membeku, masih terbaca ragu di matamu. Haruskah aku berkeragi untuk yang keseribu kali? Aku cinta padamu, sungguh aku cinta padamu, sungguh mestikah ku ulangi dari mulutku sendiri. Aku cinta padamu, kasih. Sesungguhnya tak salah bila kau tanya, begitu banyaknya wanita yang telah menggoda. Tetapi sehingga kini kau tak percaya, aku cinta padamu, sungguh aku cinta padamu, sungguh mestikah